Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dalam bab ini dibawakan al-musannif ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 168. Beberapa cetakan kalian enggak disebutkan suratnya dan nomornya, sah? Maka jangan lupa, itu penting kalian tulis Ali Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Yang maknanya kurang lebih, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk. Duduk dengan makna tidak ikut perang, tidak ikut berangkat. Law ata'una ma qutilu. Kalau saja mereka itu menuruti kita, mereka enggak akan terbunuh. Kalau mereka menuruti kita, niscaya mereka enggak akan terbunuh. Di dalam syarahnya disebutkan qala Ibnu Katsir Ayal Imad Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih Tafsirul Azim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Kata beliau rahimahullah, ay law sami'u min mashuratina alaihim bil qu'udi wa adamil khuruj ma qutilu ma man qutil. Kalau saja mereka mendengarkan musyawarah kami, usulan-usulan kami agar mereka jangan berangkat, duduk saja bersama kami di sini, wa adamil khuruj, jangan keluar, niscaya mereka enggak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Niscaya mereka enggak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Qala Allah Ta'ala, maka Allah katakan pada mereka, qul, katakan wahai Rasul pada mereka, fadru'u an anfusikumul maut, silakan hindarkan dari diri-diri kalian kematian. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Ini kalau kalian bisa menghindarkan kematian, silahkan hindarkan kematian dari diri-dirimu. Tentunya enggak akan bisa. Kalau sudah datang ajaluha, atau ajaluhum, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal mereka, enggak akan bisa mereka majukan, enggak akan bisa mereka mundurkan. Maka ucapan tadi mengandung kedustaan. Law ata'una ma qutilu. Kalau saja mereka menuruti nasihat kami, niscaya mereka enggak akan terbunuh. Kadzdzab. Emang kalau mereka tidak berangkat jihad bersama kalian wahai para munafikin, kemudian ajal tidak datang, kemudian takdir berubah, kemudian ajalnya ditunda, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan, berangkat ataupun tidak berangkat. Duduk bersama kalian tidak mentaati Nabi ataupun berangkat bersama kaum muslimin, tetap kalau datang ajal ya mati. Barakallahu fikum. Bedanya kalau berangkat, matinya dalam jihad. Tetapi kalau tidak berangkat, matinya dalam kedurhakaan kepada Rasul. Tinggal pilih. Karena ajal tetap datang. Ajal tetap datang. Nah, qala, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ai idza kana al-qu'ud yaslamu bihi asy-syakhsu min al-qatl wal maut, yani kalau dengan duduk tidak berangkat perang, kemudian seseorang bisa selamat dari kematian, seseorang bisa selamat dari pembunuhan, fayan baghi lakum an la tamutu, berarti seharusnya kalian enggak mati-mati. Dan itu enggak mungkin. Wal mautu la budda atin. Kenapa enggak mungkin? Karena al maut la budda atin, pasti akan datang. Ilaikum. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun engkau di dalam benteng, di dalam menara yang kokoh. Fadfa'u an anfusikumul maut. Fadfa'u, silakan kalian tolak dari diri-diri kalian kematian kalau bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur kalian bisa menghindar kematian. Qala Mujahid, berkata Mujahid, An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, nazalat hadhil ayah fi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yani annahu huwa alladhi qala dhalik. Kata beliau bahwa ayat ini turun tentang Abdullah bin Ubay ibn Salul, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz kedua halaman 139. Yang dimaksud oleh beliau bahwa yang berkata seperti itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lau ata'una ma qutilu. Kalau saja mereka menuruti nasihat saya, enggak akan dia terbunuh, enggak akan mereka terbunuh. Wa akhrajal Baihaqi an Anas. Tentunya Abdullah bin Ubay enggak perlu dijelaskan. Ta'rifun? Nah. Ta'rifunahu huwa ar-ra'sul munafiqin. Tokohnya para munafikin. Wa akhrajal Baihaqi an Anas anna Abu Talhah qala ghashina an-nu'as aw ghashina an-nu'as wa nahnu fi masafina yawm Uhud. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bahwa Abu Talhah berkata, kami diliputi rasa kantuk dan kami di dalam barisan kami dalam perang Uhud. Faja'ala sayfi yasqut min yadi wa akhudhuhu, maka jadilah pedangku jatuh dari tanganku dan aku ambil kembali. Dan kalau dalam terjemahan af'alus syuru' biasanya tidak diterjemahkan, artinya difahami saja bahwa itu adalah memulai pekerjaan, karena hanya menunjukkan syuru'. Bisa bada'a, bisa ja'ala, bisa apalagi dari af'al syurur. Yang menunjukkan bahwa itu hanya menunjukkan dia masuk dalam satu pekerjaan. Sehingga langsung diterjemahkannya dengan kalimat bahwa kami dalam barisan kami di perang Uhud, maka tiba-tiba pedangku jatuh. Aku ambil kembali. Wa yasqut, dan jatuh kembali. Dan aku ambil kembali. Seperti itu cara menerjemahkan. Qala wa ta'ifatul ukhra, sangat ngantuknya berarti kan, pedangnya jatuh, diambil lagi, jatuh lagi, ambil lagi. Wa ta'ifatul ukhra al-munafiqun, ada golongan lain para munafiqun. Laisa laha hammun illa anfusahum, mereka tidak mementingkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Ajbanu qaumin, yang paling pengecut dari kaum-kaum. Wa ar'abuhu, yang paling penakut. Wa akhdaluhu, yang paling tidak peduli terhadap kebenaran. Saya terjemahkan tidak peduli karena kalimat khadala maknanya mengacuhkan dan tidak mau menolong. Tidak peduli maknanya mengacuhkan dan tidak mau menolong. Wa akhdaluhu lil haq, orang-orang yang paling tidak peduli dengan kebenaran. Mau kalah, mau menang, saya gak peduli. Yang penting saya selamat. Kelompok mana ini? Yang tadi kelompok sahabat. Yang Allah tutupi mereka, Allah liputi mereka dengan rasa kantuk. Masya Allah. Ngantuk di dalam perang, dalam jihad fisabilillah, itu adalah amanatan minhu. Rasa aman, rasa tentram yang Allah turunkan pada mereka. Tapi ngantuk dalam pengajian dari syaitan. Dalam taklim juga sama dari syaitan. Jadi tidur sama tidur berbeda. Tidur dalam perang itu keajaiban. Iya Pak, iya. Kamu sedang takut, sedang tegang-tegangnya. Bisa tiba-tiba ada peluru sampai padanya, atau panah atau tombak. Tapi kamu bisa ngantuk. Itu istimewa. Allah kasih pada kaum mukminin. Umumnya mereka enggak akan bisa tidur 24 jam kali seminggu atau sebulan. Tegang. Malam mau tidur, jangan-jangan diserang. Duduk lagi. Lihat jendela. Ngintip lagi. Mau tidur lagi, bangun lagi. Mungkin dari pintu depan. Sudah dikunci belum? Tidur lagi, bangun lagi. Itu masih ada rumahnya yang melindungi dia. Apalagi di kemah terbuka. Apalagi di dalam barisan yang sedang berhadapan dengan musuh. Bisa tidur? Illal mu'minun. Umumnya enggak bisa. Kecuali orang-orang beriman, karena Allah katakan, id yughasyikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk, dan itu adalah ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang tiarap ketiduran. Tiarap ketiduran. Bangun, bangun, bangun, bangun. Jangan tidur. Ceriut. Apa itu? Amanatan minhu. Tetapi kalau menghalangi dari kebenaran, menghalangi dari ilmu, yaitu di majlis-majlis ilmu, di kelas, itu jelas godaan syaitan. Wasawis asyaitin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu satu golongan. Golongan yang lain, golongan yang kedua, adalah golongan para munafiqun. Karena mereka mementingkan diri mereka sendiri, pokoknya saya bisa selamat bagaimana caranya. Sebagian mereka lari, sebagian mereka bersembunyi, sebagian mereka berpura-pura sakit, saya sakit, mulas kemudian pulang. Iya. Macam-macam alasan mereka. Apa saja yang disebutkan dalam Quran? Alasan munafikin untuk tidak perang. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Apa lagi? La taftinni. Apa awalnya? Apa awalnya? La taftinni. Ala fil fitnati saqatu. Apa lagi? Inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Apa lagi? Cuma itu aja. La tanfiru fil har. Qul in nar jahannam ashaddu harra. Jangan berangkat sekarang, ini masih panas. Katakan, neraka lebih panas. Wa ila akhirih yaquluna bimadha? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka berbicara dengan lisan-lisan mereka apa yang enggak ada dalam hati mereka. Wakadzabu, berarti mereka berdusta. Mengapa mereka ingin menghindar dari perang? Pokoknya bagaimana saya supaya selamat. Enggak mikirin Islamnya, enggak memikirkan kebenaran. Akhdaluhum wa akhdaluhu lil haqq. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhanna al jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan tanpa kebenaran. Berprasangka buruk kepada Allah. Dhanna al jahiliyah, dengan prasangka jahiliyah. Innamahum ahlu raibin wa syakkin. Karena mereka adalah orang yang ragu-ragu kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kalau ditanya, kamu yakin dengan takdir? Yakin. Kamu yakin bahwa ajal enggak maju, enggak mundur? Yakin. Ayo kita berangkat perang. Nanti saya mati. Loh, enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya kematian dengan perang. Mengapa? Ajal sudah tertulis. Kamu berangkat perang, tidak berangkat perang, ajal tidak berubah. Kenapa harus takut? Kalau masih takut dan berpikiran kalau berangkat saya akan mati, berarti dia syak terhadap akidah tadi. Berarti dia memiliki raib dalam hatinya, keraguan tentang akidah qada wal qadar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka yang dipikirkan oleh orang mukmin adalah saya pasti mati pada ajal saya yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka saya ingin ketika ajal datang saya sedang taat. Ketika ajal datang saya sedang berperang. Itu yang mereka inginkan. Ketika selamat berarti belum ajalnya. Berjihad lagi, berjuang lagi. Berharap kalau ketika datang ajal pas dia sedang berjihad fisabilillah, menjadi husnul khatimah, menjadi syahid minasyuhada. Berbeda dengan haula alladzina yadhunnuna billahi dhanna sau. Alladzina yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna aljahiliyah. Apa mereka ketika diajak berjihad? Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yandurun. Di awal-awal surat Al-Anfal. Seakan-akan mereka digiring pada kematian. Ayo berangkat. Seakan-akan, ayo kita, kamu masuk ke tempat sembelihan di sana. Iya, bayangan mereka begitu. Ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yandurun. Diajak jihad itu seakan-akan digiring pada kematian. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Padahal tidak mesti. Bisa terbunuh, bisa tidak. Tergantung apa yang sudah takdirkan oleh Allah fi lawhil mahfuz qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sana. Sudah dicatat dalam takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti munafikin memang tidak yakin dengan itu. Ragu. Mirip dengan apa? Ayat ini. Mirip dengan ayat yang lain. Alladzina qalu liikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-157-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu. Tadi law ata'una, sekarang law kanu 'indana, kalau saja mereka berada bersama kami di sini, ya semakna sama-sama duduk tidak berangkat jihad. Itu yang dimaksud. Qala, dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Ini munafikin. Yang berkata pada saudara-saudara mereka ketika sedang berjuang fisabilillah atau dalam perang, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau mereka ada di sisi kami, mereka enggak akan mati dan enggak akan terbunuh. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, jeleknya law. Jeleknya kalimat law. Law ata'una, kalau saja. Itu yang sedang dibahas. Qauluhu qad ahamathum anfusuhum, yani la yakhshahumun nu'as min al-qalaq wal jaza'. Mereka sedang mementingkan diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud adalah bahwa mereka tidak dikenai rasa kantuk. Tidak mendapatkan ketentraman. Limadha? Min qanaqin wal jaza'. Karena ada kegoncangan di hati. Karena ada ketakutan. Wal khawf. Qalaq. Hati yang tidak tentram. Nanti gimana. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, satu barisan ini sepertinya zahirnya sama. Masya Allah. Muslimin, mukminin, salat, puasa, masya Allah. Tapi nanti ketika dalam perang akan terlihat mana yang benar-benar beriman, mana yang kurang beriman, mana yang ragu-ragu. Pada ketentraman hati yang tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Kamu berpura-pura tenang. Tidak bisa. Hati tetap bergejolak. Gelisah. Khawatir. Takut mati. Takut terbunuh hingga akhirnya. Ini barakallahu fikum. Oleh karena itulah dikatakan bahwa jihad itu darwatu sanamil Islam. Puncak tertingginya al-Islam. Kamu tahu? Unta ada punuknya yang tertinggi. Itu disebut darwah. Sanam. Sanam itu punuk. Puncak tertingginya agama adalah jihad. Sehingga mereka-mereka yang sudah berjihad fisabilillah, maka berarti mereka sudah membuktikan dirinya bahwa dia seorang mukmin. Karena munafik takut mati, takut kehilangan harta, enggak akan mau berjihad. Fisabilillah, enggak akan mau mengorbankan harta dan nyawanya. Justru mereka berpura-pura Islam karena takut nyawanya terbunuh, karena takut hartanya dirampas, maka iya saya muslim. Ketika dalam Islam disuruh bersabung nyawa, enggak mau mereka. Sehingga ikhwan ibn a'azzakumullah, pada perang Badr, perang yang pertama, tidak ada sepotong pun orang munafik. Tidak ada satu pun orang munafik. Semuanya enggak ikut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرْ لَعَلَّ اللَّهِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ وَقَالَ اِفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Kamu tidak tahu, wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan berkata, silakan berbuat apapun kalian, Allah akan ampuni kalian. Maknanya bukan mereka bebas dari syariat, tapi maknanya Allah tahu dan maha tahu bahwa mereka semuanya mukminun, orang-orang beriman dijamin dengan ampunan. Itu maksudnya. Orang-orang yang beriman dijamin oleh Allah dengan ampunan. Ini keistimewaan pengikut perang Badar. Pada perang Uhud, munafikin melihat pada perang Badar menang dengan banyak ghanimah. Munafikin berpikir, ah, sayang sekali kita enggak ikut. Kita enggak dapat pampasan perang. Nanti kalau perang lagi kita ikut aja, biar dapat. Tapi ketika berangkat, paling belakang. Dalam keadaan berbisik-bisik, ngapain kita berangkat? Nanti kalau kita mati bagaimana? Yang lain ngantuk, mereka enggak tidur, gelisah. Yang lain tertidur, sampai pedangnya terjatuh, mereka enggak bisa tidur. Qalq wal khauf wal jaza'. Ini munafiqin. Akhirnya separuh pulang, atau separuh lebih bahkan, 300 orang pulang. Di perjalanan pulang mereka. Sebagian yang lain mengatakan, jangan pulang, barangkali kita dapat menang lagi seperti kemarin. Ternyata ketika mereka terbunuh, yang pulang tadi menyalahkan yang ikut. Coba nurut kami pulang, selamat kalian. Lau ata'una ma qutilu. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau saja mereka bersama kami di sini, enggak akan terbunuh mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi ketika Hudaybiyah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat ke Mekah, ke tempatnya orang-orang Quraisy yang asyadda a'da'il Islam hina idin. Saat itu Quraisy waktu itu adalah musuh paling keras yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin. Ketika mau berangkat ke Mekah, munafikin bingung, ngapain kita berangkat kepada musuh yang paling mematikan, yang paling besar, yang paling kuat, yang paling... Enggak. Kami enggak bisa berangkat. Kenapa? Anu, saya punya alasan ini, punya alasan itu. Maka ketika di Hudaybiyah pun enggak ada munafik. Enggak ada munafik. Ketika dibaiat mereka semuanya, kata Nabi, ma yadkhulun nar ahadun bay'at tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon dalam baiatur ridwan. Artinya apa? Semuanya mukminun. Munafikin enggak ikut. Turun ayat Allah SWT yang juga membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada mereka semuanya yang berbaiat di bawah pohon. Maka kita ucapkan para sahabat semuanya radhiyallahu anhum. Karena Allah sudah berkata, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Berarti kapan terpisahnya mukmin dengan munafik? Selalu di dalam perang, dalam jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Qala Syekhul Islam rahimahullah, lama dzakara ma waqa'a min Abdullah ibn Ubay fi ghazwati Uhud. Ala falamman khazala yawma Uhud. Pakai zai atau pakai dal? Semua zai, enggak ada pakai dal. Pada kelas cetakan yang lain. Baik, falamman khazala yawma Uhud wa qala yad'u ra'yi wa ra'yahu wa ya'khudh bi ra'yi sibyan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika terjadi apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud. Qala falamman khazala yawma Uhud, ketika terjadi inkhizal, kekalahan dalam perang Uhud, berkata, yad'u ra'yi wa ra'yah, karena dia tinggalkan pendapatku, karena enggak mau mendengar pendapatku dan pendapat dia. Mereka justru mengambil pendapatnya anak-anak kecil. Jadi mengejek. Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul mengejek dengan kalimat, ya khudu bi ra'yis sibyan. Tidak menerima nasihatku, malah mengambil nasihatnya anak-anak kemarin. Aw kama qala, in khazala ma'ahu khalqun katsir. Maka terjadilah inkhizal pada mereka sekian banyak orang. Kana katsirun minhum lam yunafiq qabla dhalik. Sebagian mereka adalah yang tadinya tidak munafik, tapi terpengaruh dengan para munafikin. Faulaika kanu muslimin. Mereka tadinya muslimin. Berarti kalau munafikin ikut dalam perang, membantu atau tidak membantu? Memberikan manfaat atau tidak memberikan manfaat? Tidak memberikan manfaat. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka munafikin kalaupun ikut bersama kalian perang, ma zadukum, tidak menambah kalian kecuali khabala, kecuali kejelekan. Menggembosi sana, menggembosi sini, mempengaruhi sana, mempengaruhi sini. Wa fikum sama'una lahum. Dan di tengah kalian ada yang terpengaruh, ada yang sama'un, tukang dengarnya, sehingga terpengaruh dengan mereka. Wa kana ma'ahum imanun wa dhaw'ul ladzi daraballahu bihil masal. Dan mereka masih punya keimanan, tetapi hanya cahaya yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, hanya sedikit, sebentar padam, kemudian menyala kembali. Kemudian padam kembali. Cahaya di ujung kakinya. Falau matu qabla al-mihnah wan nifaq, matu ala al-islam. Kalau saja mereka mati sebelum ujian berat tersebut, sebelum kemunafikannya, niscaya mereka mati di atas Islam. Walam yakunu minal mu'minin haqqan, tetapi tidak termasuk orang-orang beriman yang hakiki. Alladzina tuhinu fadabatu, tidak seperti mereka-mereka orang mukmin yang hakiki, yang tuhinu fadabatu, yang diuji kemudian kokoh, tidak bergeser. Wala minal munafiqin haqqan, bukan pula munafikin yang hakiki. Alladzina irtaddu 'alal imani wal mihnah, tidak seperti mereka-mereka munafikin yang hakiki, yang mereka murtad dari imannya ketika mendapatkan ujian. Berarti ada munafikin yang hakiki, ada mukminin yang hakiki, tetapi ada di tengah-tengah mereka kaum yang punya iman tapi sangat lemahnya. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin. Di antara manusia ada beribadah pada Allah hanya seujungnya saja. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, itma'anna bih. Tetapi ketika ditimpa kejelekan, inqalaba 'ala wajhih. Khasirat dunia wal akhirah. Orang ini rugi dunia dan akhiratnya. Kalau saja sebelum ada mihnah, mereka mati, mereka muslimin. Tetapi ternyata ketika ada mihnah, terbawa menjadi munafiqin. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza halu katsirin minal muslimin. Demikianlah keadaan kebanyakan kaum muslimin fi zamanina. Demikian keadaan muslimin di zaman kita. Atau kebanyakan mereka. Lihat saja. Ketika aman-aman saja mereka muslimin. Tapi lihat ketika ada ujian berat, tiba-tiba sebagian mereka berpaling dari agama. Idza btulu bil mihnah, kalau mereka diuji dengan mihnah, dengan ujian, allati yatadda'a fiha ahlul iman, yanqusu imanuhum katsira, mereka akan berkurang imannya. Yani orang beriman akan kokoh di sana walaupun dalam keadaan berat bagi mereka. Maka orang-orang tadi kebanyakan orang yang imannya setengah-setengah atau imannya lemah, yanqus imanuhum katsira, berkurang imannya dengan drastis. Wa yunafiq katsirun minhum, dan kebanyakan mereka menjadi munafik. Wa minhum man yudhiru ridda, bahkan sebagian mereka menampakkan kemurtadan. Idza kana al-aduwwu ghaliban, kalau melihat musuhnya sudah dominan. Ghaliban, dominan, artinya lebih kuat, lebih banyak, lebih tinggi, lebih lengkap senjatanya, ila akhir. Langsung mereka berkata, enggak lah, saya enggak ikut-ikutan. Saya ikut orang kafir saja. Aman. Langsung murtad. Ini barakallahu fikum, man ya'budullaha ala harfin, yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Wa qad ra'ayna min hadza wa ra'a ghayruna min hadza. Kita sudah melihatnya, orang yang kayak gini, dan juga selain kita sudah melihatnya. Ma fihi ibrah, yang padanya ada pelajaran. Wa idza kanatil afiyatu aw kanal muslimuna zahirin ala aduwihim kanu muslimin. Padahal kalau saja afiyah, terjadi keamanan, ketentraman, atau kanal muslimin zahirin, atau muslimin yang menang, yang kuat, orang-orang tadi muslimin, orang-orang tadi tetap muslimin. Wahum mu'minuna birrusuli batinan wa zahira, mereka masih beriman pada rasul-rasul secara lahir dan batin. Walakin imanan la yasbut alal mihnah, tetapi dengan keimanan yang tidak kokoh di dalam ujian. Keimanan yang tidak kokoh ketika diuji. Maka sebelum diuji mereka muslimin. Ketika diuji ternyata mereka menjadi munafiqin. Walihada yaktur fiha ula'i tarkul fara'id wa intihakul maharim. Oleh karena itu kebanyakan mereka sering meninggalkan yang wajib-wajib. Kebanyakan mereka sering mengerjakan yang haram-haram. Apakah kalian muslimin? Kami muslimin. Semua menjawab dengan tegas, kami muslimin. Tetapi lihatlah, ada tawaran kemaksiatan, ikut kemaksiatan. Ada tontonan haram, ikut rame-rame mengerjakan yang haram. Ada perbuatan jelek, hadir bersama-sama mengerjakan kejelekan. Ada kewajiban, tidak langsung berangkat mengerjakan kewajiban. Ini kebanyakan orang-orang yang di zaman kita ini seperti itu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Artinya dalam ujian-ujian kecil sudah terlihat, mereka kalah. Diuji dengan temannya yang jelek, terbawa. Sudah aman pondok pesantren, Masya Allah. Sudah sekian lama, setengah tahun lebih, enggak ada pelanggaran. Ketika ada anak baru, anak baru ini masih belum baik. Tetapi ketika dia melakukan kejelekannya, tidak sendirian. Bersama anak-anak yang tadi sudah sekian lama di pondok pesantren, ikut bersamanya. Apakah jalan-jalan, cari kemaksiatan, nonton, atau apa lagi? Yang kita sayangkan bukan orang yang baru tadi. Baru tadi emang orang baru, belum dididik. Tapi yang kita lebih heran, yang terbawa dengannya. Berarti orang yang terbawa ini adalah orang-orang yang dhaif. Dinasehati sama ustadznya, iya. Disampaikan ayat, iya. Sampaikan hadis, iya. Ini gak boleh, iya. Ditanya dalam ujian, boleh apa gak boleh? Haram, gak boleh. 10 nilainya. Tapi ketika ada yang ngajak, langsung berangkat. Apa sebabnya? Tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk ke dalam keyakinannya. Hanya teori saja di hafalannya, tetapi tidak dijadikan sebagai keyakinan dalam hatinya. Ini yang dimaksud orang-orang yang dhaiful iman. Sehingga jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang dibuang, yang lari, yang terpisah, itu yang ngambang di atas. Kamu tahu, ketika ibu kamu mau bikin bubur kacang, kacang itu dimasukkan ke dalam air, kemudian nanti ada yang ngambang-ngambang di atas. Ada yang tenggelam. yang di atas dibuang. Itu semua jelek semua itu. Dibuang, maka sisanya yang baik-baik. Demikian pula dengan ujian tadi, yang hilang, yang terbawa, yang dibuang, itu adalah yang ngambang. Tidak kokoh. Yang ambang-ambang di atas. Jangan sedih, biarkan. Mengapa? Ya alhamdulillah. Ada pembersihan berarti. Biqudratillah. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala terus disaring, disaring. Madzhab Arabiyah, saringan. Al-ghirbal. Yakni sudah melewati ghirbal. Tapi ghirbal belum berhenti. Masih terus sampai kita mati. Masih datang ujian. Untuk apa? Untuk memisahkan al-tayyib min al-khabith. Liyamizallah al-khabitha min al-tayyib. Liyamizallah, agar Allah pisahkan al-tayyib al-khabith min al-tayyib. Pisahkan yang jelek dari yang baik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.